طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung pada siaran kita di pagi hari ini, para pemirsa Persada TV dan TV-TV lain serta para netizen di mana saja Anda berada, juga para jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umrah di bawah penyelenggaraan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u Wad-Da'wah. Kita sedang menjelaskan efek buruk dari dosa. Pertemuan terakhir yang telah lalu kita sudah menjelaskan bahwa maksiat menjadi penyebab lemahnya semangat di dalam beribadah, lemahnya semangat berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Itu sudah kita terangkan. Kita akan lanjut. Salah satu di antara efek buruk dari dosa atau maksiat adalah tuzilun ni'am wa tuhillun niqam. Maksiat itu bisa menghilangkan nikmat. Nikmat-nikmat yang sudah ada itu bisa hilang, pergi dari kehidupan kita. Sebaliknya, azab yang selama ini belum kita alami, Allah akan berikan. Jadi nikmat hilang, azab datang. Penyebabnya lah dosa dan maksiat. Baik nikmat lahir ataupun batin, nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, nikmat agama. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, wa min uqubati dhunub annaha tuzilun ni'am wa tuhillun niqam, fama zalat anil abdi ni'matan illa bi dhanbin, wa la halat bihi niqmatun illa bi dhanbin, wa la rufi'a bala'un illa bi taubah. Di antara sanksi bagi pelaku dosa adalah dosa tersebut bisa menghilangkan nikmat dan mengundang azab. Tidaklah seorang hamba terhalang dari nikmat kecuali karena dosanya. Apapun bentuk nikmatnya, nikmat rizki kita sudah pernah jelaskan, dosa itu menghalangi rizki. Tidak sekedar menghalangi datangnya rizki, tapi bisa menyebabkan hilangnya rizki yang selama ini kita miliki, yang selama ini ada pada diri kita, kita nikmati. Itu bisa hilang karena dosa, Allah cabut lagi. Termasuk apalagi nikmat ukhrawi, nikmat dini, nikmat batini berupa kekhusyuan dalam beribadah, baik salat, membaca Al-Qur'an, zikir, berdoa. Semua ibadah itu pada hakikatnya memberi kenikmatan secara rohani, nikmat batiniah. Itu akan hilang dengan maksiat. Salatnya jadi hambar. Zikirnya, bacaan Al-Qur'annya, doanya tanpa penghayatan. Tidak ada kenikmatan yang dia rasakan ketika bertaqarrub beribadah kepada Allah. Terhalang dia, tercabut dia dari nikmat ibadah. Tidaklah nikmat tercabut dari diri seorang hamba kecuali karena dosa, dan tidaklah azab datang pada kehidupan seorang hamba kecuali juga karena dosa. Tidaklah terangkat bala musibah dari kehidupan seorang hamba kecuali karena tobat. Karena pada hakikatnya bala musibah yang dialami oleh seorang sebagai sanksi, sebagai azab, sebagai siksa dari Allah atas dosa-dosa dia. Termasuk bala yang menyeluruh, makna menyeluruh teralami oleh banyak orang. Seperti pandemi wabah umpamanya. Apapun bentuk wabahnya. Seperti yang sedang kita alami sekarang adanya wabah COVID-19. Teralami oleh seluruh manusia di seluruh dunia, di setiap negara, termasuk di Indonesia ini, termasuk dalam kehidupan kita. Apa obatnya? Obatnya bukan sekedar vaksin. Ya, vaksin ikhtiar lahir, tapi ikhtiar dini, syar'i, batin yang harus kita lakukan, tobat dari dosa kita. Ikhtiar agar kita tidak terkena berupa 3M. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Divaksin ya, boleh. Bagus, ikhtiar lahir. Tapi ikhtiar batin berupa taqarrub, berdoa, dan tobat kepada Allah. Wala rufi'a bala'un illa bitaubah. Tidak akan terangkat bala kecuali dengan tobat. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a bala'a illa bitaubah. Tidaklah turun bala pada kehidupan seorang hamba kecuali karena dosa-dosa. Dan tidak akan terangkat bala tersebut kecuali karena tobat. Berfirman Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu karena ulah-ulah tangan kalian sendiri. Karena kesalahan-kesalahan kalian sendiri, makanya datanglah musibah itu. Dan tidak semua kesalahan, dosa, maksiat diazab berupa musibah, tidak. Kebanyakan dosa dan maksiat itu diampuni oleh Allah. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak dosa. Tapi ada dosa-dosa yang tidak dimaafkan, Allah berikan sanksi segera di dunia berupa musibah. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyira ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Al-Anfal ayat 53. Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hamba. Yang Allah berikan kepada suatu kaum. Sehingga kaum itu sendiri yang merubah untuk diri mereka sendiri. Dalam ayat ini Allah mengabarkan, Allah menginfokan, menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwa dia itu tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang. Sampai orang itu sendiri yang merubah nikmat itu berubah menjadi azab. Ketika seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah, Allah akan kasih nikmat. Nikmat lahir, nikmat batin. Nikmat dunia, nikmat ukhrawi, nikmat akhirat, nikmat agama. Semakin taat, semakin besar, banyak nikmat yang Allah berikan. Dan ketika si hamba merubah ketaatannya menjadi kemaksiatan, merubah sikap syukurnya menjadi kufur, merubah setiap penyebab lahirnya atau turunnya ridho Allah dengan melakukan sebab-sebab yang mengundang murka Allah, Allah rubah. Asalnya taat menjadi maksiat, asalnya syukur menjadi kufur, asalnya selalu menjadi mencari ridho Allah dengan melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, lalu dia rubah menjadi mencari kemurkaan Allah. Maka apa yang telah Allah berikan berupa nikmat Allah rubah menjadi azab. Fa'idha ghayyara ghayru alaih. Fa'idha ghayyara ghayru alaih. Kalau orang itu merubah sifatnya, karakternya, amalnya, kelakuannya, maka balasan yang Allah berikan juga akan Allah rubah. Jazaa'a wifaqa. Balasan yang setimpal, al-jazaa' min jinsil amal. Wa ma rabbuka bidzullamil 'abid. Allah itu tidak zalim kepada hamba-hambanya. Kalau si hamba dapat musibah, dapat penderitaan, dapat azab, dapat bala, dapat kanyeri, kaperih, dan yang sejenisnya, itu bukan karena kezaliman Allah kepada si hamba. Allah mah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Tapi si hamba itu yang melakukan kezaliman kepada diri sendiri dengan cara bermaksiat kepada Allah. Apabila orang yang sudah dapat musibah, penderitaan, bala, kemurkaan Allah, merubah kemaksiatannya kembali menjadi taat kepada Allah, Allah akan rubah lagi, azabnya menjadi nikmat lagi, sakitnya menjadi sehat lagi, fakirnya menjadi berkecukupan lagi, hinanya menjadi kemuliaan lagi. Jadi yang merubah keadaan yang teralami oleh seorang hamba bukan Allah, tapi si hamba itu sendiri. Yang memprosesnya betul Allah, tapi penyebabnya adalah si hamba itu sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa-apa yang terdapat dalam suatu kaum sehingga kaum itu sendirilah yang merubahnya untuk diri mereka sendiri. Ayat ini kan sering diterjemahkan secara keliru, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Enggak ada kata-kata nasib di sini. Yang ada ma. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah ma. Ma itu apa-apa. Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada dalam suatu kaum sampai kaum itu merubah apa-apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Bukan nasib. Nah, apa-apanya itu apa? Apa-apanya itu bisa nikmat, bisa azab. Allah tidak akan merubah nikmat yang ada dalam suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah nikmat itu menjadi azab dengan merubah penyebabnya. Apa penyebab nikmat yang mereka raih? Taat kepada Allah. tunduk patuh setia satu ke Allah Azza wa Jalla, Allah curahkan nikmat itu. Ketika penyebab nikmat itu dirubah, asal taat jadi maksiat, asal syukur jadi kufur, asal ikhlas menjadi materi umpamanya, maka nikmat itu Allah rubah menjadi azab. Maknya itu, apa-apanya itu nikmat. Sebaliknya, kalau seseorang umpamanya memperoleh azab dari Allah, musibah dari Allah, karena penyebab adanya azab itu adalah kedurhakaan, kemaksiatan. Karena dia tadinya maksiat, tadinya umpama dosa, berkecimpung dalam kedurhakaan dan yang sejenisnya, Allah berikan azab. Azab itu tidak akan Allah rubah, sehingga dia merubah kemaksiatan yang ada pada dirinya menjadi ketaatan. Allah rubah lagi nanti azabnya menjadi nikmat. Itu yang dimaksud dengan ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa-apa yang terdapat dalam suatu kaum, termasuk dalam individu dari setiap kaum tersebut, sampai mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Jadi jemaah sekalian, kita ini tinggal milih apakah ingin nikmat atau ingin azab dalam kehidupan kita. Tinggal lakukan aja penyebabnya. Kalau kita ingin memperoleh azab, musibah, problem gitu ya, masalah dalam kehidupan kita, sok aja durhaka kepada Allah. Dijamin tuh dapat azab. Tapi kalau kita ingin merasakan, meraih kenikmatan hidup, taatlah kepada Allah SWT. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an, kalau Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum. Maksud menghendaki itu mentakdirkan keburukan bagi suatu kaum. Kenapa Allah memberikan, menetapkan keburukan berupa musibah dan hal-hal yang tidak disukai? Allah tidak zalim. Itu karena mereka durhaka loh. Fala maraddalah. Tak akan ada seorang pun yang bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tak ada seorang pun bagi mereka pelindung selain Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata mau mengalami, merasakan nikmat atau merasakan azab, kita sendiri yang mengaturnya, mengkondisikannya. Allah Azza wa Jalla tinggal memprosesnya. Kalau umpamanya kita ingin memperoleh kenikmatan hidup, ya jangan dosa, jangan maksiat, jangan ingkar kepada Allah. Nanti diberi azab malah. Taatlah kepadanya, takwalah kepadanya, mendekatlah kepadanya, lakukan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Dijamin Allah akan berikan nikmat. Dalam salah satu hadis kudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa izzati wa jalali la yakunu 'abdun min 'abidi 'ala ma uhibb thumma yantaqilu 'anhu ila ma akrah illa intaqaltu lahu mimma yuhibbu ila ma yakrah. Subhanallah. Wa la yakunu 'abdun min 'abidi 'ala ma akrah thumma yantaqilu 'anhu ila ma uhibb illa intaqaltu lahu mimma yakrahu ila ma yuhibbah. Ini kuncinya. Apa kita ingin meraih apa yang kita sukai, atau kita ingin merasakan apa yang kita benci? Ini kuncinya nih. Kata Allah Azza wa Jalla, demi kegagahanku dan kemuliaanku, Tidaklah salah seorang hamba dari hamba-hambaku berada dalam keadaan yang aku cintai. Taat, ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, menjaga diri dari dosa dan maksiat. Itu kan keadaan dari kehidupan seorang hamba yang Allah cintai. Kemudian dia berpindah kepada keadaan yang aku benci. Berubah tuh. Tadinya soleh jadi salah. Tadinya benar menjadi menyimpang. Tadinya taat menjadi maksiat. Berubah tuh keadaan amal orang itu menjadi sesuatu yang Allah benci. Tidaklah seorang hamba berada dalam keadaan yang aku cintai lalu berubah menjadi keadaan yang aku benci, kecuali aku rubah dari keadaan yang dia sukai menjadi keadaan yang dia benci. Dari keadaan yang disukai oleh si hamba menjadi keadaan yang dibenci oleh si hamba. Kita kan suka kalau kita ini bahagia, senang, tenang, tentram, adem, ayem, kan gitu ya. Rizkinya cukup, bahkan lebih, bisa infak, bisa sedekah, bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid, pondok pesantren, yayasan-yayasan dakwah, kegiatan-kegiatan kebaikan sosial dan sejenisnya. Nah, itu kan kondisi yang kita sukai kan? Ya enggak? Lalu, apa kondisi yang kita benci? Ya, kesulitan hidup. Ya, kegelisahan, keresahan. Hubungan yang enggak bagus dengan orang-orang sekitar. Dengan tetangga, dengan kawan, dengan sahabat, dengan bawahan, dengan atasan, dengan kolega. Yang terlebih lagi umpah hubungan dengan orang yang lebih dekat dengan keluarga. Orang tua dengan anak, adik dengan kakak, suami dengan istri. Suka ada problem, suka ada masalah, suka ada hal yang mencengkelkan dari orang terdekat kita. Ya. Kita sukai enggak kondisi atau kita benci? Kita benci, kita enggak suka itu. Jadi keadaan yang bagaimana yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Keadaan yang kita sukai atau keadaan yang kita benci? Ini kuncinya. Kata Allah, tidaklah seorang hamba berada dalam keadaan yang aku cintai. Lalu kemudian dia berpindah kepada keadaan yang aku benci. Tadinya taat menjadi maksiat. Tadinya syukur menjadi kufur. Tadinya soleh menjadi salah. Tadinya dia menjadi ahli ibadah. Terus ternyata lalai. Menjadi orang yang malas mengabaikan ibadah. Maka keadaan dia yang tadinya dia suka dalam keadaan itu, Allah rubah menjadi keadaan yang dia tidak suka. Dikasih penyakit. Dikasih umpamai problem. Dikasih kefakiran, kemiskinan, diseretkan rizkinya. Dikasih masalah dengan orang-orang sekitarnya. Ada aja yang menjengkelkan, yang nyebelin, yang bikin rese, bikin bete dari orang-orang sekitarnya. Dan yang paling parah kalau yang menjengkelkan itu orang terdekat. Suami kita atau istri kita. Anak-anak kita atau orang tua kita. Adik atau kakak kita, kerabat kita, paman, bibi, uak, pade, bude, dan seterusnya. Akhirnya resah, gelisah, merasa tidak nyaman hidup. Tetangga kita tiba-tiba menjadi berubah sikapnya, yang tadinya dekat menjadi menjauh, yang tadinya akrab menjadi renggang, yang tadinya suka menjadi benci, dan seterusnya. Siapa yang merubah semua keadaan itu? Allah. Kenapa Allah merubah demikian? Itu karena kita merubah amalan kita, perbuatan kita dari keadaan yang Allah sukai menjadi keadaan yang Allah benci, maka Allah akan rubah keadaan kita dari keadaan yang tanya kita suka menjadi keadaan yang kita tidak suka. Wala yakunu 'abdun min 'abidi 'ala ma akrah thumma yantaqilu 'anhu ila ma uhibba illa intaqaltu lahu mimma yakrah ila ma yuhibba. Tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku berada dalam keadaan yang aku benci. Seperti dosa terus, maksiat terus, bid'ah terus, menyimpang terus, gitulah. Kemudian dia berpindah kepada keadaan yang aku sukai. Dia taubat dari semua itu. Asalnya maksiat menjadi taat, asalnya kufur menjadi syukur. Asalnya lalai dalam beribadah menjadi rajin giat dalam beribadah. Asalnya ala kadar dan asal-asal dalam beribadah menjadi bersungguh-sungguh dalam beribadah. Asalnya berada dalam keadaan yang Allah benci menjadi dalam keadaan yang Allah cintai. Maka kata Allah, aku rubah keadaan dia dari keadaan yang tadinya dia benci menjadi keadaan yang dia sukai. Penyakitnya sembuh berangsur-angsur sampai total sembuh, sehat lagi. Kehidupan ekonomi yang ternyata morat-marit, seret, sulit, menjadi lancar lagi rizkinya, menjadi lapang lagi, tidak hanya mencukupi untuk dirinya sendiri, dia bisa bantu orang lain yang kesulitan. Asalnya banyak problem, banyak masalah, banyak clash, banyak benturan dengan orang-orang sekitar. Mendadak clear semuanya itu. Asalnya resah, gelisah, menjadi tenang dan tentram. Adem dan ayem. Jadi kita lihat bahwa keadaan hidup kita baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, itu semua ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya amal-amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah apabila kita ingin memperoleh nikmat dan jauh dari azab, jangan lakukan penyebab hilangnya nikmat, penyebab datangnya azab itu dosa dan maksiat. Rubah dosa dan maksiat itu menjadi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah, beramal solehlah, lakukan sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan kepada kita. Sehingga amal kita, keadaan kita menjadi amal dan keadaan yang Allah cintai. Maka Allah akan rubah hidup kita dari keadaan hidup yang kita tidak sukai menjadi keadaan hidup yang kita sukai. Apakah kita bahagia atau sengsara dengan hidup sekarang ini? Apakah kita suka dengan hidup kita sekarang atau kita tidak suka dengan hidup kita sekarang? Allah lah yang menentukannya dan ketetapan Allah itu berdasarkan amal dan sikap kita dalam menjalankan agama Allah SWT. Nah, salah satunya adalah banyak orang yang selalu khawatir dengan kehidupan. Terutama masa-masa yang akan datang, bahkan khawatir dengan masa-masa yang segera. Resahlah, gelisahlah, khawatirlah, takutlah, takut ini, takut itu, dan seterusnya. Siapa yang memberikan rasa takut kepada kita, rasa kesepian kepada kita, rasa khawatir kepada hati kita, siapa yang ngasih? Allah yang memberi. Kondisi hati kita itu loh diaturnya oleh Allah Azza wa Jalla loh. Allah lah yang merubah-rubah, membolak-balikkan hati manusia. Dari tadinya tenang menjadi resah dan gelisah. Tentrem, adem, ayam menjadi risau dan galau. Yang tadinya merasa aman, nyaman dari segala sesuatu menjadi takut, khawatir terhadap segala sesuatu. Itu Allah yang mengkondisikan hati kita tuh. Hati kita itu semuanya berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Lalu Allah atur, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Hati-hati bani Adam, hati semua manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Termasuk apakah hati itu tenang, tentram, atau resah dan gelisah. Adem ayem atau risau dan galau. Merasa aman dan nyaman atau merasa takut dan khawatir. Allah yang ngatur. Dan Allah ketika memberikan rasa takut, khawatir, resah, gelisah, risau, dan galau, itu bukan karena kezaliman Allah, bukan. Tapi sebagai balasan atas amal si hamba. Ketika si hamba melakukan dosa dan maksiat, Allah cabut rasa aman, rasa nyaman dari dirinya. Allah ganti dengan keresahan, kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Adanya muncul kekhawatiran terhadap segala sesuatu, azab dari Allah akibat dosa-dosanya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, وَمِنْ أُقُوبَتِهَا مَا يُلْقِيهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ الرُّعَبْ وَالْخَوْفِ فِي قَلْبِ الْعَاسِي فَلَا تَرَهُ إِلَّا خَائِفًا مَرْعُوبًا. Coba bayangkan. Di antara sanksi, azab, hukuman dari dosa dan maksiat adalah yaitu ketakutan, kekhawatiran yang Allah campakkan dalam hati pelaku maksiat. Sehingga engkau tidak melihat orang tersebut kecuali selalu merasa takut, selalu merasa khawatir, selalu merasa tidak pasti, resah, gelisah. Stres dia. Berkata Imam Ibnu Qayyim, فَإِنَّ الطَّاعَةَ حِسْنُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ مِنَ الْآمِنِينَ مِنْ عُقُوبَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ خَرَجَ عَنْهُ أَحَاطَتْ بِهِ الْمَخَاوِفُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ انْقَلَبَتِ الْمَخَاوِفُ فِي حَقِّهِ أَمَانَةً وَمَنْ عَصَاهُ انْقَلَبَتْ مَأْمَنُهُ مَخَاوِفَ فلا تجد العاصي الا وقلبه كانه بين جناحي طير. Kata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, sesungguhnya ketaatan itu benteng Allah yang paling kuat, paling agung. Siapa yang memasukinya, dia akan merasakan keamanan, kenyamanan dari penderitaan dunia dan akhirat. Aman dari azab, aman dari sanksi, aman dari hukuman. Kita dalam kehidupan sekarang di dunia ini kan, kita kan merasa aman kalau apa, melihat polisi, melihat tentara, ketemu polisi, assalamualaikum, salaman, rangkulan. Ketemu tentara juga begitu, gak takut. Lewat kantor polisi atau bahkan masuk kantor polisi untuk suatu keperluan, tenang-tenang saja, aman nyaman saja. Ya. Kenapa? Kenapa kita merasa aman? Tidak takut sama polisi, tidak takut sama tentara. Karena kita tidak pernah melakukan kejahatan. Kita gak maling, kita gak nyopet, kita tidak nodong, tidak membunuh, tidak melakukan kejahatan, diyakini aman, nggak akan ditangkap. Nggak akan diadili, nggak akan dihukum penjara, tenang, santai. Tapi coba orang yang umpamanya melakukan kejahatan, melihat polisi gebeg gitu ya. Melihat tentara, aduh takut. Ketika umpah sedang di rumah, tok tok tok tok. Permisi, assalamualaikum, punten, sampurasun, kayak gitu. Alah, jangan-jangan polisi menangkap saya, itu penjahat kayak begitu tuh. Atau umpamanya orang pakai motor, pakai mobil, gak punya SIM, gak bawa STNK. Walaupun tidak melakukan kesalahan ketika nyetirnya, tapi dia sudah merasa bersalah, gak ada SIM, gak ada STNK. Begitu lagi nyetir, lihat apa namanya polisi, gebuk, aduh jangan-jangan ada razia. Dengar peluit, ya, peluit, padahal itu tukang parkir. Aduh, jangan-jangan polisi, kan gitu ya. Serba takut orang yang bersalah. Tapi kalau umpah kita berkendaraan, lengkap semuanya. Pakai sabuk, ya, pakai helm. SIM ada, STNK ada, BPKB juga dibawa umpamanya. Ada razia polisi dicegat, tenang. Gak masalah, ada pemeriksaan juga karena kita tidak melakukan kesalahan. Adem, ayem, tentrem, nyaman. Begitu polisi menyapa, selamat siang, selamat pagi. Kan ramahnya biasa nama. Kita, alhamdulillah, apa kabar Pak Polisi? Mohon maaf, ada pemeriksaan, bisa tunjukkan SIM S. Siapa? Kan gitu, setelah diberes, oh iya, hati-hati di jalan, selamat jalan Pak, semoga selamat sampai tujuan. Orang di rumah menanti Anda dengan sabar. Terima kasih. Tenanglah hati, kan gitu ya. Nah, ini juga begitu tuh kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan azab, hukuman di dunia ini juga, sebelum di akhirat. Hukumannya azab berupa apa? Azab Allah itu di dunia berupa apapun, berupa keresahan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran itu tuh. Maka untuk meraih keamanan, taat. Kata Imam Ibnu Qayyim, ketaatanlah benteng Allah yang sangat kuat. Siapa yang memasukinya, dia aman dari sanksi dunia ataupun akhirat. Tapi sebaliknya, man kharaja anhu, siapa yang keluar dari benteng itu, artinya tidak taat lagi dia. Dia terjerumus dalam dosa dan maksiat. Dia akan diliputi oleh rasa takut dari semua aspek. Siapa orang yang mentaati Allah, akan berubahlah rasa takut yang dialami pada dirinya menjadi keamanan. Sebaliknya, siapa yang bermaksiat kepada Allah, akan berubahlah dari keamanan yang selama ini dia rasakan menjadi ketakutan. Maka engkau lihat orang yang maksiat, hatinya seolah-olah dia itu berada di antara dua sayap burung. Duh, serba khawatir, takut jatuh dan seterusnya ya. Seperti itu. Kalau ada umpamanya angin yang menggoyangkan pintunya, dia akan berkata, ada orang nih yang akan menuntut kita, menagih kita. Seperti orang yang banyak hutang, selalu khawatir. Ada, assalamualaikum, aduh, jangan-jangan dia kolektor tuh. Kan gitu ya. Selalu begitu tuh. Kalau umpamanya dia mendengar langkah-langkah kaki orang, dia takut. Jangan-jangan itu adalah orang yang akan menuntutnya. Dia itu yahsabu kulla sayhatin alaihim. Seolah-olah semua teriakan itu ditujukan kepada dia. Semua yang terjadi seolah-olah itu, jangan-jangan akan sesuatu yang membahayakan dia karena dosa dan kesalahan dia. Seolah-olah semua yang dia benci, yang tidak dia sukai itu tertuju padanya. Oleh karena itu, pupuk rasa takut kepada Allah, itu akan mendorong dia untuk taat, mendorong dia menjauhi dosa dan maksiat, maka dia akan merasakan keamanan. Faman khafa Allah amanahu min kulli syai. Siapa orang yang hanya takut kepada Allah, Allah akan berikan keamanan dia dari segala sesuatu. Tapi sebaliknya, wa man lam yakhifillah akhafahu min kulli syai. Siapa orang yang tidak takut kepada Allah, Allah akan buat dia akan takut kepada segala sesuatu. Takut ini, takut itu. Sebuah syair menyatakan, laqad qadallahu bainan nas mudza khuliqu annal makhawif wal ijram fi qarn. Allah telah menetapkan ketentuan dalam kehidupan manusia sejak manusia itu diciptakan. Apa ketentuannya? Bahwa rasa takut dan dosa adalah dua hal yang selalu bersandingan. Coba aja umpamanya takut kepada apa? Kepada jin umpamanya. Jurija, hantu umpamanya ya. Jin. Siapa yang rata-rata tidak takut? Ya orang-orang soleh. Orang-orang yang berilmu tahu hakikat jin. Lalu dia soleh, taat, tunduk, patuh kepada Allah SWT. Dia tidak takut, maka jin itu takut kepada dia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kata Nabi SAW, hai Umar, kalau kau berjalan di suatu jalan, syaitan akan menghindar dari kamu mengambil jalan yang lain. Takut. Karena ketaatannya. Tapi ketika dia banyak terjerumus dalam dosa dan maksiat, dia takut dari segala sesuatu, termasuk takut kalau masuk ke tempat gelap, sepi, malam, sendirian, gitu ya. Takut. Ketika berjalan malam di tengah malam yang gelap sendirian itu, berjalan kemudian ada daun yang jatuh menimpa kepala, langsung menjerit dia, takut. Itu karena mental. Dan mental dipengaruhi oleh dosa. Semakin banyak dosa dan maksiat, semakin lemah mentalnya. Semakin menunjukkan kelemahan iman. Takut terhadap segala sesuatu. Takut dan dosa itu, takut dan kejahatan itu selalu berjalan beriringan itu. Dia, di mana ada dosa, di sana ada takut. Di mana ada maksiat, di sana ada keresahan dan kegelisahan. Di mana ada dosa, di sana ada azab. Di mana ada dosa, nikmat hilang dari diri pelaku dosa tersebut. Inilah salah satu di antara sanksi dari dosa yang dilakukan oleh manusia adalah hilangnya nikmat, datangnya azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Cukup sampai di sini. InsyaAllah sanksi-sanksi yang lain kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Dan kepada ACP dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung, silakan bisa menghubungi nomor telepon di nomor 0228-6862-637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Kita akan angkat terlebih dahulu penanya melalui line telepon di 0228-6862-637. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana? Halo. Dengan Ibu Yati. Oh, Ibu Yati. Silakan Ibu Yati. Kurang jelas, Ibu bisa lebih dekat ke telepon. Ya. Silakan. Radionya Ibu dikecilin atau TV-nya? Ada feedback. Silakan, Bu. Ya, Ustaz. Seandainya ada undangan, terus amplopnya itu dikasih nama, itu apa boleh nggak, dosa nggak kita kalau ngasih nama di amplopnya itu, Ustaz? Tidak ada, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik Ibu Yati di Melong. Melongrin, Melongasih. Melongrin ya. Melongrin itu hanya melihat yang hijau. Melong itu menatap. Pertanyaan Bu Yati adalah, kalau kita dapat undangan-undangan pernikahan, undangan apalagi syukuran khitanan umpamanya ya, itu kan suka ngamplop ya, sekarang jarang pakai kado karena di undangan tertulis tanpa mengurangi rasa hormat sudilah tidak memberikan kado karangan bunga. Akhirnya gak bawa apa-apa. Itu isyarat kadonya dengan uang lah diganti. Dengan amplop. Untuk ganti biaya catering. Untuk ganti biaya resepsi. Dan biasanya itu jadi bisnis. Biaya catering umpamanya cuma 20-30 juta. Amplop yang masuk bisa 100 juta. Untung. Ada juga yang tekor. Biaya 100 juta, amplop yang masuk cuma 20 juta. Nangis dia. Itu kalau motivasi dari walimah, resepsi pernikahan adalah bisnis. Ah, pertanyaannya, kalau kita diundang, lalu ngasih amplop, amplopnya dikasih nama. Apa dosa, apakah tidak? Tergantung niat, motivasi. Kalau niatnya adalah riya, untuk menunjukkan bahwa dia banyak uang, untuk mendapatkan pujian bahwa dia itu dermawan, amplopnya tebal, 10 juta segebok gitu ya. Dolar lagi. Lalu dikasih nama. Dengan niat agar orang-orang melihat dia itu dermawan. Kaya, banyak uang dan dermawan. Malah begitu turun dari mobil itu sudah diambil amplop itu, digiwing-giwing. Dikasih nama. Dikasih tulisan nominal dari fulan 10 juta. Wih. Pas dimasukin ke kotak ya, enggak cukup, enggak muat. Dirobek amplopnya, diambil satu-satu di hadapan banyak orang. Maka ya dosa karena riaknya, karena ingin dipujinya. Maka tidak boleh. Tapi kalau memberi nama tersebut tidak diberitahukan ke banyak orang, hanya untuk diketahui oleh si sahibul hajah. Orang yang melakukan resepsi untuk apa? Menghindarkan suudzon. Menghindarkan suudzon, jangan-jangan kita enggak datang. Karena waktu resepsi tamu banyak, walaupun kita datang, mungkin saja dia luput perhatiannya kepada kita. Lalu suudzon si anu enggak datang. Ternyata ada amplopnya. Begitu dibuka besar, berarti dia perhatian ke saya. Akhirnya timbul rasa suka, rasa simpati, rasa persahabatan, persaudaraan. Bagus, enggak masalah. Kalau motivasinya seperti itu. Kalau demi kemaslahatan, bukan demi untuk dipuji, diapresiasi oleh banyak orang, maka tidak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari hamba Allah dari Salma di Cikarang. Ustaz bertanya, fulanah pernah ingin ta'aruf dengan seseorang, tapi ternyata seseorang tersebut akan menikah dengan akhwat lain. Kemudian fulanah mau ta'aruf dengan pria yang masih ada keturunan Indo mungkin Ustaz ya. Tapi waktu ta'aruf, pria tersebut minta jika fulanah jadi istrinya, fulanah harus membuka cadar. Yang saya pertanyakan, bagaimana hukum cadar Ustaz? Apakah wanita tersebut boleh menolak syarat tersebut? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Silakan. Ya, wa jazakillahu khairan. Salma di Selacau. Sugandha Salma Selacau. Barakallahu fiik. Dia ingin menikah dengan seorang ikhwan, tapi ikhwan tersebut nikah sama orang lain. Akan menikah dengan akhwat lain. Terus dia ta'aruf dengan orang keturunan luar. Tapi orang itu mensyaratkan cadarnya dibuka. Ada dua kasus. Kasus pertama, dia suka ke ikhwan lain, tapi ikhwan lain itu suka ke akhwat lain gitu ya. Iya, itu urusan teknis saja. Belum tentu ikhwan itu tidak suka kepada dia. Tapi mungkin tidak kenal, tidak tahu gitu. Atau kenal atau tahu dan pernah menunjukkan isyarat tapi tidak respon atau responnya kurang, akhirnya ya udahlah, dia tidak pedulikan. Sementara akhwat lain responnya lebih bagus, lebih baik, akhirnya ya seperti mancing gitu. Ikan mana yang nyantok? Apa bahasa Indonesia nyantok? Yang nyaplok. Itu yang dapat. Dikasih ikan itu cuek, cuma dicium saja, cuma didekati, setelah itu dibiarkan. Ya dicaplok sama akhwat lain, sama ikan lain. Celom kunyunyut giriwil. Begitu, itu gak ada terjemahan celom kunyunyut giriwil. Makanya ibarat ikan kalau ada umpan sambar saja, maka dapat nanti ya. Nanti menyesal, aduh itu keburu sama ikan, itu nyesal. Nah sekarang boleh, pertanyaan hukum cadar gimana? Cadar ini perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama sejak zaman baheula sampai zaman sekarang. Tapi ikhtilaf itu antara wajib dan sunnah. Bukan antara yang wajib dengan yang haram, bukan. Atau mubah, bukan. Wajib atau sunnah. Jadi dilaksanakan pasti bagus bagi apa menurut kedua belah pihak ini. Yang mewajibkan jumhur para ulama. Imam madhab yang empat-empatnya mewajibkan. Adapun yang mensunnahkan ada beberapa. Untuk zaman Kiwari para ulama yang mewajibkan ya para ulama-ulama di Saudi seperti Syaikh bin Baz, Syaikh Al-Utsaimin, Syaikh Al-Basam, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullahu taala jami'an. Itu semuanya mewajibkan. Yang mensunnahkan di antara Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Di kalangan para asatidz kita pun demikian. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Saya sendiri lebih cenderung kepada yang mewajibkan. Karena wajah wanita merupakan fitnah, sumber fitnah. Tapi kalau ada akhwat yang berkeyakinan berdasarkan dalil yang ada itu sunnah sehingga dia tidak menutup wajahnya, ya kita tidak memvonis ahli maksiat berdosa, enggak. Maka akhwat coba pelajari dalil dari kedua belah pihak secara objektif. Kalau umpamanya lebih kuat menurut akhwat yang mensunnahkan, ya silakan. Tidak memakai cadar dan tidak perlu merasa berdosa. Tapi secara objektif umpamanya cenderung kepada yang mewajibkan, tutuplah wajah. Kalau meyakini wajib kemudian wajah dibuka, maka dosa. Jangan memilih pendapat karena hawa nafsu. Ah, saya memilih yang sunnah ajalah, biar tidak terlalu berisiko. Barijeng tidak mengetahui apa alasan yang mensunnahkan tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka sadar perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama antara sunnah dengan wajib. Tapi kalau ada akhwat yang berkeyakinan sunnah, lalu dia pakai. Kemudian disuruh dibuka oleh suaminya. Apakah suaminya berdosa? Tergantung motivasi dia. Kalau dia memang tidak suka terhadap syariat sadar, ya dosa dia. Apalagi kalau umpamanya, ah ngapain kamu kayak ninja, jadi ada pelecehan kepada sadar, maka tidak boleh. Tapi kalau umpamanya, wah bercadar ini berisiko, di suatu lingkungan tertentu mungkin ada resiko, maka dengan secara baik-baik mohon kepada istrinya, sebaiknya dibuka dulu cadar untuk menghindari resiko, maka taati. Seperti itu. Nah, kalau sekarang akhwat mau menikah dengan ikhwan, belum apa-apa sudah ngatur, buka cadar, udah tinggalkan saja. Berarti dia bukan karena agama. Ikhwan tuh banyak yang memilih akhwat yang sudah terbina secara bagus. Salah satu wujud hasil pembinaan nyata itu cadar umpamanya. Itu tidak menjamin, ya tidak menjamin. Tapi yang jelas dari aspek itu yang terbaik, yang terbagus dari aspek itu. Walaupun berkeyakinan sunnah umpamanya, tapi itu terbaik. Lalu kemudian dia mensyaratkan, udah berarti itu bukan karena agama. Dan kalau akhwat kekeh kepada ikhwan itu, berarti memilih ikhwan bukan karena agamanya. Karena aspek duniawinya, apalagi dia turunan luar. Mungkin bule, mungkin ke Arab-Araban yang biasanya ganteng gitu ya. Mancung, bisa memperbaiki keturunan, nah itu agamanya nomor sekian lah. Lihat juga nationality-nya apa, jinsiahnya apa, kewarganegaraan. Kalau kewarganegaraannya berbeda, ya itu sedikit agak ribet. Kalau siap dengan keribetan itu, ya silakan. Nanti kan setiap tahun tuh harus diperpanjang tuh izin tinggalnya di Indonesia. Satu saat harus keluar dulu dari Indonesia beberapa waktu, ngurus izin ini, izin itu. Dan kalau dia harus pindah ke negaranya, kita harus ikut, harus urus lagi izin dia, izin anaknya, dan seterusnya. Macam-macam. Riuh, rempong. Kalau siap dengan keriuhan itu, silakan. Kalau agama orang itu bagus, ya. Gak salah memilih dia karena agamanya bagus, juga ganteng, kasep gitu ya. Turunan orang, siaplah dengan resiko, silakan. Jadi yang penting memilih jodoh karena agamanya. Tun kaul mar'ah li arba'an. Wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, li maliha, li hasabiha, wa li diniha. Fadfar bidzatid din taribat siadak. Itu karena kecantikannya, karena hartanya, karena kehormatannya, atau karena agamanya. Nikahi karena agamanya. Taribat syadak. Kalau enggak, kalau bukan karena agama, kamu akan binasa. Kamu akan memperoleh masalah besar. Demikian juga wanita dalam memilih calon jodohnya, imamnya. Imam ini yang harus diikuti, pilih karena agamanya. Ya pedulilah jinsiahnya apa, warga negaranya apa, orang mana turunan, asal agamanya bagus. Selama agamanya bagus, masalah yang lainnya siap dihadapi, enggak masalah, silakan. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ustaz, atas jawabannya, kita beralih ke penanya melalui telepon. Kita angkat terlebih dahulu, ya silakan. Halo. Ya silakan penanya melalui telepon sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Ilma di Bandung. Iya, agak jelas Abu Ilma. Mau tanya nih. Silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Mau nanya nih. Kalau masalah tadi kan nikmat menjadi maksiat itu udah ada tanda-tandanya ya. Kalau mengenai harta istijab, misalnya kita diberi apa namanya, diberi rezeki oleh Allah. Nah, ini kita membedakan apakah ini istijab atau bukan. Nah, ini mungkin kira-kira ada apa ya, ciri-ciri atau bahwa itu istijab atau bukan. Itu Pak Ustaz yang mohon penjelasan dan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Abu Ilma di Bandung, suka haji ya? Ya, kalau kita memperoleh rezeki, apakah ini azab ataukah nikmat? Gitu ya. Apakah ini ujian dari Allah Azza wa Jalla atau itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla? Ya. Yang jelas harta ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa harta dan anak-anak itu fitnah. Dan di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Kalau bisa mampu mengatur, mengurus harta dan anak-anak ini. Ujian ya ujian. Anak-anak dan harta adalah ujian. Apakah itu musibah atau azab harta itu ataukah apa namanya nikmat? Lihat efeknya kepada kita. Kalau dengan harta itu kita tambah repot, tambah ribuh, tambah banyak uang tapi nah tambah ribuh ya. Tambah ribu hidup ini tuh. Jadi jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jadi membuat kita lalai dari ibadah karena ngurus harta. Sholat yang biasanya awal waktu berjamaah di masjid menjadi tidak lagi di awal waktu karena sibuk mengurus harta. Akibatnya kita telat berjamaah, akhirnya sholat sendirian di rumah. Asalnya sholat itu tidak hanya yang fardu, yang sunnah juga dilakukan. Karena kesibukan mengurus harta menjadi hanya yang wajib saja, itu pun ngebut. 4 rakaat 2 menit. Masih agak mending, orang lain ada yang 23 rakaat cuma 7 menit. Gak sah, karena apa? Karena gak ada bacaan yang wajib. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bacanya kapan ya? Oh, di dalam hati, dalam hati. Gak sah dalam hati, karena bacaan itu amalan lisan, bukan amalan hati. Amalan pokok bagi lisan, tapi hati memang wajib ikut menghayati. Tapi kalau hanya dalam hati, lisan gak bergerak, gak sah. Gak ada tumaninah lagi ya. Nah, jadi bisa sholat juga cepat, hambar. Kalau harta itu melalaikan kita dari ibadah. Apalagi menyeret kita kepada maksiat. Asalnya tidak maksiat, setelah banyak harta jadi maksiat. Karena liur dengan urusan bisnis, akhirnya mencari pelarian kemana? Ke mabuk, ke narkoba, lari ke tempat-tempat hiburan yang lebih membinasakan. Ah, mau refreshing dulu, nyanyi-nyanyi. Mau refreshing dulu, ke bar, ke diskotik. Ah, yang seperti itu. Na'udzubillah. Nah, kalau dosa terus-terusan, tapi kok harta ini makin lama bukannya makin berkurang. Tadi kan dijelaskan bahwa maksiat itu mengurangi apa? Menghalangi rizki. Bisa menghilangkan nikmat rizki. Tapi dengan dosa dan maksiat, rizki itu semakin apa? Semakin banyak. Maka itulah yang disebut dengan istidraj. Yang saya katakan tadi bahwa maksiat menghalangi rizki bagi orang yang masih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dosa, karena maksiat, Allah ingin dosa orang itu dikurangi, dihapus. ingin agar orang itu kembali, maka dikasih sentilan tuh agar berhenti dari dosa, kemudian tobat mendekat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu tuh. Makanya disebutkan bahwa musibah wujud kasih sayang Allah kepada dia. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah kepada dia. Dengan musibah itu gugur dosanya. Dengan penderitaan itu dia tobat, berhenti dan kembali mendekat kepada Allah, merintih kepada Allah, dan Allah suka rintihan seorang hamba. Maka Allah ampuni lagi. Nanti akan diberikan lagi rezeki tersebut. Itu bagi hamba-hamba yang masih Allah cintai. Tapi bagi hamba yang Allah benci karena kedurhakannya, begitu dia dosa maksiat, kasih lagi rizki, kasih kekuasaan, kasih pangkat, kasih jabatan, kasih popularitas. Semakin banyak pemberian Allah, semakin gede dosanya. Itu istidraj. Maka kalau kita ingin mengetahui apakah rizki ini istidraj dari Allah, kalau ujian ya pasti ujian. Apakah istidraj atau justru nikmat dari Allah? Lihat. Selama ini kita taat atau maksiat? Selama ini gimana ibadah kita? Berkualitas, berkuantitas atau ala kadarnya dan asal-asalan? Selama ini benteng hati kita dari kemaksiatan? Lihat. Apakah kokoh, kuat, tidak tergoda dengan dosa dan maksiat, ataukah rapuh, sedikit ada gangguan langsung, sedikit ada godaan langsung gitu ya, ikut kepada godaan itu. Lalu di tengah dosa maksiat kita berlimpah harta, itu ialah istidraj. Jangan berlapang dada, berbesar hati dengan harta, jabatan, pangkat, kekuasaan yang melimpah di tengah dosa-dosa yang kita lakukan. Itu istidraj, wujud murka Allah. Allah ingin dosa kita bertambah agar azabnya sangat dahsyat. Segera bertobat. Segera berhenti dari dosa-dosa tersebut. Segera harta tersebut dikeluarkan. Zakatnya, infaknya, sedekahnya. Nanti insya Allah akan Allah rubah keadaan dia dari keadaan yang Allah benci menjadi keadaan yang Allah cintai. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, baik. Syukur dan ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat. Bismillah. Ustadz, ana diangkat jadi panitia zakat fitrah dan DKM mengatakan panitia dapat zakat fitrah. Apakah benar demikian, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Benarkah panitia dapat zakat fitrah? Tidak benar. Zakat fitrah itu hanya untuk fakir dan miskin. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Rasul sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan zakat fitrah yang diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir miskin di kalangan mereka. Diambil dari orang-orang yang kaya di kalangan kaum muslim, diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Yang lain tidak boleh, termasuk panitia atau amil tidak boleh dari zakat fitrah. Karena tidak ada nas yang membolehkan hal itu. Kecuali kalau si panitia ini fakir miskin, ya boleh, tapi bukan jatah panitia, tapi jatah sebagai fuqara dan masakin. Yang boleh adalah dari zakat mal, ya boleh. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 bahwa Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa sedekah, atau sedekah yang dimaksud sedekah yang wajib, itu zakat. Itu diberikan kepada fuqara, masakin, termasuk di antara amil. Amil. Amil itu yang ngurus zakat. Ya boleh, walaupun dia kaya, boleh. Adapun kalau umpamanya zakat fitrah, maka tidak. Nah, cuma biasanya panitia zakat itu menampung dua jenis zakat, itu fitrah dan juga mal. Dipisah tuh mana zakat mal, mana zakat fitrah. Kalau zakat mal ya berupa uang. Kalau zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Kalau di kita beras, ya berupa beras. Maka yang berupa beras itu untuk fuqara dan masakin saja. Yang zakat mal untuk 8 asnaf yang diterangkan di dalam Al-Quran tadi. Termasuk di antaranya amil, silakan. Nah, kalau begitu apakah fakir miskin gak dapat zakat mal? Dapat, karena fuqara dan masakin disebut. Pertama kali. Di dalam ayat yang tadi tentang zakat mal. Pertama kali. Amil nomor kesekian. Yang pertama kali adalah fuqara dan masakin. Ya. Nah, jadi kalau kita menjadi amil zakat lalu nanti dikasih ini jatah kamu, tolak saja. Kalau dari zakat fitrah enggak. Saya bukan fuqara dan masakin, tapi kalau dari zakat mal, okay, saya terima. Ya, demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan terakhir ya. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya dan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana adakah pertanggungjawaban seorang istri di akhirat terhadap suaminya yang lalai dalam ibadah? Meski sudah diingatkan, bagaimana kebawa dosa enggak seorang istri terhadap kelalaian suaminya dalam ibadah? Syukran jazakallahu khairan dari hamba Allah Ustaz. Iya. Afwan wa jazakillahu khairan. Seorang istri punya suami lalai dalam ibadah. Sudah diingatkan gitu ya. Apakah dosa? Kalau sudah diingatkan tidak dosa. Tapi tergantung sejauh mana lalai dalam ibadah. Kalau lalai itu hanya sekedar umpamanya. Sholat sih sholat tapi tidak di awal waktu, tidak berjamaah. Maka ya ingatkan. Tapi kalau lalai itu sampai tidak sholat, sampai tidak saum Ramadan, sampai tidak haji padahal dia sudah berkemampuan, sampai tidak zakat padahal dia sudah terkena kewajiban zakat, zakat mal umpamanya. Sampai sejauh itu, separah itu, meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada mencuri, merampok, bahkan membunuh. Kalau membunuh saja dosanya sudah sangat besar gitu ya, merampok sesudah besar-besar, apalagi meninggalkan sholat. Kenapa? Bukankah meninggalkan sholat tidak merugikan siapapun kecuali dirinya sendiri? Kenapa dianggap lebih besar dosanya? Karena tidak sholat adalah merampas hak Allah SWT. Sholat itu hak Allah yang wajib kita tunaikan. Dan merampas hak Allah lebih besar dosanya daripada mengambil hak sesama manusia. Mencuri, merampok, membunuh itu mengambil hak sesama makhluk. Sedangkan tidak sholat adalah mengambil hak Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Ibnu Qayyim, Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Menyatakan bahwa dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa mencuri atau bahkan merampok atau bahkan membunuh yang tadi disebutkan. Nah kalau sudah sampai taraf itu sudah tidak bisa ditolelir. Dan itu sudah menjadi udzur syar'i bagi seorang istri untuk menuntut cerai kepada suaminya. Setelah diperbaiki, gak bisa diperbaiki. Dinasihati, gak bisa dinasihati. Malah ngambek. Malah marah. Jangankan itu. Tuh, kalau suami mabuk, suami mencuri, ya, suami menodong. Nah, udah itu sudah menjadi alasan syar'i untuk apa namanya menggugat cerai. Apalagi merampas hak Allah SWT. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan ibu yang bertanya tadi dan memberikan hidayah kepada suami dari si penanya tadi ya. Cukup ya sampai di sini saja, mungkin masih banyak pertanyaan tapi karena terbatasnya waktu kita enggak bisa handle semuanya. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.